Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa mirada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Salam alaika ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'aku bi isanim ila yaumiddin. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Jalla Jalaluh, orang beriman itu orang yang sangat bahagia. Kenapa? Karena dia paham untuk apa dia hidup di muka bumi ini. Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang berbuat zalim, pejina, koruptor, itu orang-orang yang tidak paham arti hidup sebentar di dunia ini. Kasihan. Dia hanya memilih enak sesaat, lalu dia akan menderita berkepanjangan di akhirat. Mata'un qalil walahum azabun alim. Enak sebentar, tapi panjang penderitaannya. Jina itu enak sebentar. Korupsi enak sebentar. Berapa lama sih hidup? Tapi akan mendapatkan penderitaan yang panjang di akhirat. Karena tidak paham arti hidup. Orang beriman, subhanallah, dia tahu tujuan hidup. Ngapain nih kita hidup di dunia ini? Apa tujuannya? Tentu Allah tidak serta-merta menciptakan tanpa tujuan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang tidak ada maksud. Ada tujuannya, jelas. Kenapa? Supaya terarah hidup kita. Apa dong tujuannya? Wama umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tujuannya adalah mencari ridha Allah. Allah ghayatuna. Allah tujuan kita. Beribadah karena Allah. Beramal saleh karena Allah. Bekerja karena Allah. Berkeluarga karena Allah. Beraktivitas karena Allah. Sehingga bukan angka lagi yang dicari, tapi nilai. Bukan harga, tapi cinta. Akhirnya kita bahagia. Karena Allah tujuannya, sehingga nilai semua. Ibadah bernilai, amal saleh bernilai, rumah tangga bernilai. Ya akan jadi bekal kita di akhirat nanti. Lalu tugas hidup. Khalifah. Kita punya tugas di muka bumi ini menjadi khalifah. Mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh. Ada tugas kantor, ada tugas rumah tangga, ada tugas sekolah, ada tugas negara. Jangan lupa, ada tugas hidup. Ngapain? Ngabdi sama Allah. Menghambakan diri kepada Allah. Inilah tugas dalam penciptaan hidup ini. Allahu Akbar, mengabdi kepada Allah. Maka fungsikan semuanya di jalan Allah. Karena itu semuanya menjadi alat. Popularitas, jabatan, harta, alat. Dakwah ini juga jadi alat. Allahu Akbar. Dipungsikan untuk mendekat kepada Allah. Dipungsikan untuk mengajak sebanyak-banyaknya makhluk untuk mendekat kepada Allah. Melalui media televisi ini menjadi alat dakwah. Allahu Akbar. Makin banyak yang bisa menikmati zikir. Takut riya itu riya. Takut pujian itu juga riya. Karena orang beriman tidak peduli dipuji atau dihina. Dia akan jalan terus. Ada kamera atau tidak ada kamera. Dia akan jalan terus. Kenapa? Allah ghayatuh. Allah tujuannya. Malah kamera menjadi media dakwah. Makin banyak yang menikmati dakwah. Ini orang yang memahami alat hidup. Pedomannya. Al-Quran. Teladannya. Uswahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, teladan yang terbaik. Bagi siapa? Bagi mereka yang ingin ridha Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, ampunan Allah, berkah Allah, ingin surganya Allah. Karena itulah ia memperbanyak zikir. Allahu Akbar, ingat Allah, ingat Rasulullah, ingat akhirat, ingat alam kubur, ingat kematian yang semakin mendekat. Dan orang beriman tahu arti hidup sesaat ini. Di sini bukan tempat kita. Not here, but after here. Bukan di sini, tapi di sana. Bukan sekarang, tapi nanti. Jelas. Wa inna ad-dara al-akhirah lahiyal hayawan, law kanu ya'lamun. sesungguhnya kehidupan akhirat itu, itulah sebenar-benarnya kehidupan. Seandainya mereka mengimaninya. Seandainya mereka mengetahui. Orang beriman tahu itu. Orang beriman mengimani itu. Sehingga ia fungsikan dunia sesaat ini untuk menjadi bekal kebahagiaan selama-lama-lama-lamanya di akhirat nanti. Makanya kita mau saum, mau lapar, mau haus, kita mau taat sebagai bekal kita di akhirat nanti. Allahu Akbar. Maafkan Arifin banyak bicara, banyak salah Arifin ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu